bersama Hancura Live Music. Sejawat ibunya sebelah kiri juga ibu ya, yang lagi adem ayem di bawah pohon ya. Salim sama saya. Salim enggak? Satu balagu cukup syahdu sekali di panas-panas sore ini ya.